Berapa banyak lagi air mata? Berapa banyak lagi luka-luka yang bisa membuka setiap mata? Bahwa tangan kita telah membuatnya. Berapa banyak lagi pohon tumbang? Berapa banyak derita menyapamu? Berapa banyak lagi bencana? Dan kita menjadi saksi semua. Tak cukupkah semua apa yang terjadi? Membuka sang mata, membuka sang hati, dan lihatlah semua apa yang terjadi. Semua tutup mata, semua tutup hati. Lama lagi untuk hati bersimpuh dan kembali pada ilahi? Berapa lama lagi untuk jiwa tersadar untuk kembali?